Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yamiddin amma ba'd. Ikhwanifiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tahan hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas hadis-hadis yang dhaif karena sebab al-mukhalafah li thiqat, ya, penyelisian terhadap rawi-rawi yang thiqat. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagian yang ketiga, yaitu al-mazid fi muttasil asanid. Yani adanya tambahan pada sanad yang bersambung. Nah, sekarang kita akan masuk kepada jenis yang keempat dan insyaallah kita lanjutkan pada jenis yang kelima, yaitu bentuk penyelisihan terhadap rawi yang thiqatnya itu ya berbentuk saling kontradiksi. Saling kontradiksi dan tidak bisa untuk diterjih atau dijamak. Ada riwayat-riwayat yang kontradiksi, kemudian tidak bisa diterjih antara riwayat-riwayat tersebut dan juga tidak bisa dijamak. Ya, ini yang disebut sebagai muqtarib. Atau terjadinya perubahan, ya, perubahan dalam penulisan atau dalam pembacaan sebuah teks. Baik itu dalam sanadnya atau matannya. Nah, ini disebut sebagai al-musahhaf. Disebut sebagai al-musahhaf. Nanti insyaallah kita akan bahas ya kedua jenis hadis ini dengan lebih mendetail. Baik, kita mulai dari hadis al-muttarib. Sebutkan oleh al-muallif di sini al-muttarib, ya, al-muttarib ta'rifuhu lughatan huwa ismu fa'il min al-ittirab. Al-muttarib adalah isim fa'il dari al-ittirab. Wa huwa ikhtilalul amri wa fasadu nizamihi. Yang dimaksud dengan al-ittirab adalah ikhtilalul amri, ketidakaturan sesuatu, ya, ketidakberaturan. Ya, ikhtilalul amr ini artinya ketidakberaturan, wa fasadu nizamihi, dan rusaknya susunannya, dan kerusakan pada susunannya. Jadi sesuatu yang tidak beraturan kemudian dia rusak susunannya, ya, ini disebut sebagai muqtarib. Qala wa asluhu min ittirabil mauj. Dan asalnya diambil dari ittirabil mauj. Yakni ketidakaturan, ketidakberaturannya ombak. Ya, kalau kita lihat ombak itu dia tidak berada pada satu tempat atau tidak berada pada satu bentuk. Ya, dia selalu bergerak. Ya, dia selalu berubah-ubah posisinya. Ya, dia bergerak kemudian naik ke atas jatuh. Naik kemudian jatuh. Tidak ada keteraturan di sana. Ya, kenapa diambil dari ittirabul mauj? Idza kathurat harakatuhu wa daraba ba'duhu ba'don. Karena banyaknya pergerakan ombak tersebut dan ombak yang satu ini memukul ombak yang lainnya. Ya, jadi dia tidak beraturan. Ini asal muasal penamaan hadis muttarib. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu hadis yang goncang. Hadis yang goncang, ya, tidak stabil. Nah, ini secara bahasa, ya, ini secara bahasa. Jadi muttarib itu adalah ketidakaturan dan rusaknya susunan suatu benda. Ya, dan dia diambil dari ittirabul mauj. Yani ketidakberaturan yang ada pada ombak. Ya, ombak itu tidak pernah memiliki posisi yang sama dan dia saling memukul satu sama lain. Qala istilahan, adapun istilah ma ruwiya ala aujuhin mukhtalifatin mutasawiyatin fil quwwah. Kata beliau di sini yang dimaksud dengan hadis muttarib adalah apa yang diriwayatkan ya dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Ya, riwayatnya berbeda. Qala mutasawiyatin fi quwwah, kemudian sama kekuatannya. Sama kekuatannya. Ya. Jadi ada riwayat yang kontradiksi. Ya, mukhtalifah ini lebih baik kita terjemahkan kontradiksi. Ada riwayat yang saling kontradiksi tapi sama-sama kuat. Ya. Sehingga apa? Tidak bisa dijamak. Makanya dahulu Syekh Abdurrahman menambahkan, ya, Syekh Abdurrahman Al-Adani ya menambahkan definisi dari Syekh Muhammad Tuhan ini. Ya, kata beliau, ma'ruwiya ala aujuhin mukhtalifatin mutasawiyatin fil quwwah ma'a ta'adzuril jam'i wa tarjih. Namun tambahkan di sana, ma'a ta'adzuri al jam'i wa tarjih. Ya, apa yang diriwayatkan, ya saling kontradiksi, tapi sama-sama kuat, dan tidak bisa untuk dijama' atau ditarjih. Di apa namanya, ditentukan mana yang lebih kuat, lebih rajih. Ya. Nah, kalau dia misalnya saling kontradiksi tapi bisa dijamak, maka dia bukan mutarib namanya. Atau dia sama-sama kuat, ya, tapi ternyata bisa ditarjih, ya. Atau bisa dijamak, maka dia bukan mutarib lagi. Ya, ada riwayat yang seakan-akan dia kontradiksi tapi ternyata para ulama mampu untuk menjamaknya. Ya. Ini ada riwayat yang sama-sama kuat tapi tidak bisa untuk dijamak. Enggak bisa dijamak dan tidak bisa juga untuk ditarjih, mana yang lebih kuat. Nah, ini namanya riwayat yang muttarib. Ini namanya riwayat yang muttarib. Ya, contohnya misalnya apa yang dibawakan oleh beliau nanti akan lewat ya. Apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fi mali la haqqan siwa zakat, sesungguhnya pada harta itu ada hak selain zakat. Ya, kemudian ada riwayat yang lain mengatakan laisa fil mali haqqun siwa zakat, tidak ada pada harta itu hak selain zakat. Ini kan kontradiksi. Yang satu menyebutkan bahwa ada hak selain zakat. Pada harta kita ada hak selain zakat. Ada hak yang harus kita tunaikan. Di riwayat yang lain mengatakan tidak ada hak yang harus ditunaikan dari harta kita kecuali hanya zakat saja. Nah, ini kan nggak bisa dikumpulkan, ya nggak bisa dikumpulkan. Yang satu menafikan, yang satu menetapkan. Inilah yang disebut sebagai riwayat muttarib. Inilah yang disebut sebagai riwayat yang muttarib. Ya. Qala syarh at-ta'rif ay huwa al-hadith alladhi yurwa ala ashkalin muta'aridatin mutadafi'ah. Ya, penjelasan terhadap definisi hadith muttarib, dia adalah hadith yang diriwayatkan dalam bentuk yang saling bertentangan dan bertolak belakang. Muta'aridah, ya, saling bertentangan, mutadafi'ah, bertolak belakang. Bihaitsu la yumkin, ya, taufiqu bainaha abadan, di mana tidak mungkin untuk dicocokkan antara riwayat-riwayat tersebut, enggak mungkin dicocokkan. Wa takunu jami'u tilka riwayat mutasawiyatan fil quwwah min jami'il wujuh. Di mana seluruh riwayat itu sama, ya, dari sisi kekuatan. Dari segala sisi. Rawinya sama, kemudian sanadnya juga bersambung, pokoknya dari semua sisi hadis-hadis yang bertentangan ini sama kekuatannya. Bihaitsu la yumkinu tarjih ihdaha 'ala al-ukhra biwajhin min wujuhi tarjih. Ya. Dan tidak mungkin untuk dilakukan pentarjihan, ya, salah satu dari riwayat-riwayat tersebut, ya, dengan bentuk-bentuk tarjih yang ada. Ya, jadi enggak bisa ditarjih sama sekali, ya. Jadi ini syaratnya dia disebut sebagai hadis muttarib. Ya, hadis yang pertama bertentangan, kemudian dia sama-sama kuat, kemudian tidak bisa ditarjih dan tidak bisa dijamak. Maka riwayat tersebut adalah riwayat yang muttarib, riwayat yang muttarib. Kemudian beliau memperjelasnya lagi. Qala syurutu tahaqquqil ittirab. syarat-syarat ya terjadinya ittirab. Artinya syarat-syarat riwayat tersebut kita vonis sebagai riwayat yang muttarib. Apa syarat-syaratnya? Qala yatabayyanu minan nadhari fi ta'rifil muttaribi wa syarhi annahu la yusamma al-haditsu muttariban illa idza tahaqqaqa fihi syartan. Maka jelaslah dari melihat definisi dari muttarib dan juga penjelasannya bahwa tidaklah sebuah hadis itu disebut sebagai hadis yang muttarib melainkan harus terpenuhi padanya dua syarat. Jadi ada dua syarat hadis tersebut kita vonis sebagai hadis yang muttarib. Yang pertama, ikhtilafu riwayatil hadis bihaitsu la yumkinul jam'u bainaha. Yang pertama, ya saling kontradiksinya riwayat-riwayat hadis tersebut, di mana tidak mungkin untuk mengumpulkannya. Ini saling berlawanan, saling bertentangan. Ya, seperti tadi itu, ada yang menetapkan adanya hak selain zakat pada harta kita. Riwayat yang lain menafikan. Ini kan tidak mungkin untuk digabungkan. Kemudian syarat yang kedua, ya, tasawi riwayati fil quwwah bihaitsu la yumkinu tarjihu riwayat ya alal ukhra, yakni sama-sama kuat riwayat-riwayat tersebut, sama-sama kuat di mana tidak mungkin untuk mentarjih riwayat-riwayat tersebut, ya melakukan tarjih satu riwayat ini yang kita terima, yang lain kita tolak. Nah, ini sama-sama kuat, kekuatannya sama, ya kekuatannya sama. Enggak bisa kemudian kita mengatakan bahwa oh yang ini yang lebih rajih riwayatnya, yang ini yang ya yang tidak rajih. Enggak bisa. Ya, dia sama. Nah, inilah dua syarat sebuah hadis itu disebut sebagai hadis yang muttarib. Ya, yang pertama adalah saling kontradiksi antara riwayat-riwayat tersebut, saling bertentangan antara riwayat-riwayat tersebut. Yang kedua, kekuatannya sama. Yang kedua, dia memiliki kekuatan yang sama sehingga tidak bisa dilakukan tarjih. Kemudian kata beliau, amma idza tarajjahat ihda ar-riwayat 'alal ukhra aw amkana jam'u bainaha bi syaklin maqbul fa inna sifatal ittirab tazulu 'anil hadis. Adapun apabila ya bisa dirajihkan di antara riwayat tersebut ada riwayat yang rajih, yang bisa kita rajihkan, atau dikemungkinkan kita menjamak antara riwayat-riwayat tersebut ya dalam bentuk yang diterima, dalam bentuk yang makbul, ya maka sifat ittirabnya hilang. Sifat ittirabnya hilang dari hadis. Ya, hilang dari hadis. Wa na'mal bi riwayati rajihah fi halatil tarjih. Maka kita pun mengamalkan riwayat yang lebih rajih. Kalau misalnya bisa ditarjih. Ini masalahnya nggak bisa ditarjih, makanya dia disebut hadis yang goncang tadi, ya nggak bisa ditarjih, nggak tahu kita yang mana yang lebih kuat. Ya, kalau tahu kita mana yang lebih kuat, ya udah kita ambil yang kuat, yang lemah kita tinggalkan. Nah, ini nggak bisa, tidak bisa. Ya, au na'mal bi jami'i riwayat fi halati imkanil jam'i bainaha. Atau kalau bisa dijamak, kita amalkan keduanya, ya dua-duanya bisa diamalkan kalau misalnya bisa dijamak. Al-muskilah ya ikhwan, permasalahannya dia tidak bisa diterjih dan tidak bisa dijamak. Ya. Maka apa? Yang dilakukan ya ditolak dua-duanya. Ketika tidak bisa dilakukan terjih dan tidak bisa juga dilakukan al-jamak, maka ditolak riwayatnya secara keseluruhan. Maka ditolak riwayatnya secara keseluruhan. Kemudian beliau jelaskan aqsamuhu, pembagian hadis muttarib. Qala yanqasimu al-muttaribu bihasabil mawqi'il ittirab fihi ila kismain. Al-muttaribu sanad wa muttaribul matan. Ya. Hadis muttarib. Ya. Apabila dilihat dari tempat terjadinya kegoncangan, maka dia terbagi menjadi dua. Yang pertama muttaribu sanad. Yang pertama muttaribul sanad, sanadnya yang ada kegoncangan. Yang kedua muttaribul matan. Ya, muttaribul matan, matannya yang ada kegoncangan. Wa wuqu'ul ittirabi fi sanadi aktsar, dan letak kegoncangan pada sanad ini lebih banyak, kata beliau. Jadi kebanyakan ittirab itu terjadi pada sanad, terjadi pada sanad mayoritasnya. Tapi pada matan juga ada ya, pada matan juga ada. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, muttaribus sanad, al-ittirab yang terjadi pada sanad. Misaluhu hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu, annahu qala ya Rasulullah araka syibta qala syayyabatni hudun wa akhawatuha. Hadisnya Abu Bakar di mana beliau mengatakan, wahai Rasul, aku melihat engkau mulai beruban. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, surat Hud dan saudara-saudaranya telah membuat aku beruban. Ya, surat Hud dan saudara-saudaranya telah membuat aku beruban. Qala Daruqutni hadza muttaribun fa innahu lam yurwa illa min tariq Abi Ishaq. Hadis ini adalah hadis yang muttarib, karena tidaklah hadis ini diriwayatkan melalui kecuali melalui jalannya Abu Ishaq. Ya, Abu Ishaq As-Sabi'i. Qad ukhtalifa alaihi fihi ala nahwi asyrati aujuh. Dan riwayat dari Abu Ishaq ini telah diperselisihkan sampai menjadi 10 wajah. Jadi riwayat-riwayatnya Abu Ishaq ini, riwayat dari Abu Ishaq ini, ya, ada perbedaan. Ada 10 riwayat yang berbeda. Ya kan? Bagaimana mungkin? Sumbernya satu. Sumbernya satu, tapi yang diriwayatkan berbeda-beda. Faminhum man rawahu mursalan. Di antara mereka ada yang meriwayatkan hadis ini secara mursal. Ya, mursal di sini maksudnya mungkote. Ya, ini apa? Terputus sanadnya. Wa minhum man rawahu mausulan. Di antara mereka ada yang meriwayatkan hadis ini secara bersambung. Ya. Ada yang apa? Ada yang terputus sanadnya, ada yang tersambung sanadnya. Padahal sumbernya cuma satu, Abu Ishaq. Wa minhum man ja'alahu min musnadi Abi Bakar, wa minhum man ja'alahu min musnadi Sa'id. Musnadi Sa'ad. Di antara mereka ada yang menjadikan riwayat ini adalah riwayatnya Abu Bakar. Di antara mereka ada yang menjadikan riwayat ini, ya, riwayat Sa'ad, Sa'ad bin Waqqas. Wa minhum man ja'alahu min musnadi Aisyah. Dan di antara mereka ada yang menjadikan riwayatnya ini sebagai riwayatnya Aisyah. Padahal jalannya cuma satu. Jalannya Abu Ishaq. Ya. Harusnya apa? Sama. Ya, Abu Ishaq ke atas itu sama. Ya enggak? Harusnya sama, dari Abu Ishaq ke atasnya itu sama. Tapi ternyata ada yang meriwayatkan dari Abu Ishaq, kemudian sanadnya terputus. Ada yang sanadnya tersambung. Ada yang berujungnya itu berujung kepada Abu Bakar, ada yang berujung kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada yang berujung kepada Aisyah. Wa ghairi dzalik, dan riwayat dan yang selainnya, ya. Jadi ada 10 kata beliau. Cuma ini beliau sebutkan cuma berapa ini? Cuma 6 ya. Kemudian warwatuhu thiqat la yumkinu tarjih ba'dihim ala ba'din. Dan riwayat-riwayatnya dan rawi-rawinya, rawi-rawi yang thiqat, maka tidak bisa untuk kemudian melakukan tarjih di antara mereka. Mana di antara mereka ini yang lebih kuat riwayatnya, enggak bisa. Karena levelnya sama-sama thiqat. Qala wal jam'u muta'adzirun, dan untuk dijama' enggak bisa. Enggak bisa, misalnya dijama' antara mursal dan mausul, enggak bisa. Ya, kemudian apakah ini hadisnya Abu Bakar atau hadisnya Sa'ad atau hadisnya Aisyah? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia satu jalur. Jalurnya dari Abu Ishaq As-Syabi'i. Kecuali dia meriwayatkan dari jalan yang lain, mungkin bisa. Ya, berubah siapa sahabat yang meriwayatkan, tapi ini jalurnya cuma satu. Ya, jalur dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Oleh karena itu, ya, hadis ini disebut sebagai hadis yang muttarib. Kenapa? Karena diriwayatkan dengan jalan yang dengan apa? Sanad yang berbeda-beda, tapi tidak mungkin kemudian dilakukan tarjih dan jamak. Padahal sumbernya dari satu, yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i. Ini muttarib as-sanad. Qala muttaribul matan. Kemudian ittirab yang terjadi pada matan. Misaluhu ma rawahu Tirmidzi an Syarik an Abi Hamzah an Syabi an Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anha. Qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an az-zakat. Faqala inna fil mali la haqqan ya siwa az-zakat. Dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dari Syarik, dari Abi Hamzah, dari Syabi, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zakat. Maka kemudian beliau mengatakan sesungguhnya ya di dalam harta ada hak selain zakat. Ini riwayatnya Tirmidzi ya, sesungguhnya di dalam harta ada hak selain zakat. Qala wa rawahu Ibnu Majah min hadha al-wajhi bi lafdhin laisa fil mali haqqun siwa az-zakah. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya melalui jalan yang sama namun lafadznya ya tidak ada harta, tidak ada pada harta itu hak selain zakat. Kalau yang pertama tadi apa? Ada hak ya, ada hak selain zakat. Kalau yang kedua tidak ada hak ya, selain cuma zakat saja. Qala al-Iraqi fa hadha ittirabun la yahtamilu ta'wil. Maka kata al-Imam al-Iraqi rahimahullahu taala, maka ini adalah hadis yang goncang, tidak mungkin untuk ditakwil. Artinya tidak mungkin untuk ditarjih dan tidak mungkin untuk dijamak. Enggak bisa diotak-atik. Ya, enggak bisa diotak-atik. Kenapa? Kenapa? Ya, karena dia sama-sama kuat. Kemudian dia berbeda atau kontradiksi. Yang kedua dia sama-sama kuat, enggak bisa ditarjih mana yang lebih kuat dan tidak bisa juga untuk digabungkan. Ya. Baik. Qala mimman yaqau al-ittirab. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan al-ittirab. Ya, pada siapakah terjadi kegoncangan tersebut? Qala qad yaqau ittirabu min rawin wahidin bi an yarwiya haditha ala aujuhin mukhtalifah. Kegoncangan itu bisa terjadi pada satu rawi di mana dia meriwayatkan hadis ya dengan sisi yang berbeda-beda. Jadi kemungkinannya dari satu orang rawi, kadang dia meriwayatkan seperti ini, kadang dia meriwayatkan seperti itu. Ya, kemudian tidak bisa diterjih. Maka ini kemungkinan yang pertama. Qala waqad yaqau al-ittirabu min jama'atin bi an yarwiya kullun minhum al-haditha ala wajhin yukhalifu riwayatil akharin. Dan bisa juga ittirab tersebut ya datang dari sekelompok rawi di mana setiap dari mereka meriwayatkan hadis ya, meriwayatkan hadis ya dengan sisi yang berbeda, yang menyelisih riwayat lainnya. Ya. Jadi permasalahannya bukan pada satu rawi, tapi pada banyak rawi. Permasalahannya bukan hanya pada satu rawi, tapi pada banyak rawi. Kemudian mengapa hadis yang muttarib dikategorikan sebagai hadis yang dhaif? Qala sababu dhafil muttarib ya annal ittirab yushiru bi'adami dhabtir ruwatihi. Sebab kalau dilemahkannya hadis muttarib ya, bahwa hadis ittirab ini yakni ketidakkonsistenan ini ya mengesankan ketiadaan dhabt pada sang rawi. Ya, ketika meriwayatkan hadis itu mereka tidak dhabt sehingga hadisnya ditolak. Ya, kenapa kok kadang diriwayatkan seperti ini, kenapa kadang diriwayatkan seperti itu? Ini mengesankan apa? Ketiadaan dhabt pada rawi tersebut. Makanya dikategorikan sebagai hadis dhaif. Dikategorikan sebagai hadis dhaif. Ya. Kemudian yang terakhir pembahasan yang berkenaan dengan hadis muttarib, asharul musannafat fihi Kitabul Muqtarib fi Bayanil Muqtarib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini kitab yang ditulis oleh para ulama yang membahas hadis al-muttarib. Al-Muqtarib fi Bayanil Muqtarib. Baik. Selesai kita dari pembahasan hadis Al-Muqtarib. Ya, Kemudian al-mushahhaf. Ya, al-mushahhaf ini salah dalam menukilkan. Jadi ketika dia mendengar sebuah hadis, ya, gurunya menyampaikan sebuah hadis, ya, tapi dia mendengar sesuatu yang lain. Dia mendengar sesuatu yang lain. Atau ketika dia menyalin sebuah hadis yang tertulis di dalam lembaran yang akan dia salin, ini berbeda dengan apa yang dia tulis. Ini namanya mushaf. Ya. Karena tentunya ada yang perlu kita sampaikan, ya. Zaman dahulu, barakallahu fikum, zaman dahulu orang itu menyampaikan hadis, orang muhaddis menyampaikan sebuah hadis di majelis, ya. Mereka berada di masjid. Sang muhaddis berada di depan, kemudian orang mendengar beliau, di hadapan beliau, ya, orang mencatat. Ya, yang datang dalam satu majelis itu 5.000. Seperti yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya. Yang mencatat hadis dari Imam Ahmad di Baghdad itu 5.000 orang dalam satu majelis. Dan zaman dulu, ya ikhwan, belum ada yang namanya speaker, belum ada yang namanya mikrofon. Sehingga apa? Bagaimana orang menyampaikan sebuah hadis di tengah kerumunan yang banyak tadi? Ada 5.000 orang yang mendengarkan. Caranya adalah dengan menggunakan seorang mubaligh yang menyampaikan. Ya. Jadi misalnya seorang muhadis membacakan hadis. Ya, qala haddatsana fulan an fulan an fulan, dia berhenti. Kemudian orang yang berjarak beberapa meter dari dia menyampaikan, qala haddatsana fulan an fulan. Kemudian orang yang beberapa meter dari dia menyampaikan. Jadi secara estafet disampaikan. Paham ya? Tergambar ya bagaimana cara seorang muhaddits menyampaikan hadis di tengah kerumunan orang banyak. Ya, jadi bukan semuanya itu privat ya. Datang satu-satu, enggak, disampaikan dalam majelis 5.000 orang yang mencatat hadis. Kemudian apa? Disampaikan dengan tadi itu, ada orang yang menyampaikannya. Baik. Nah, sehingga ini rentan ada kekeliruan. Bagi orang yang kurang pendengarannya, ya, maka bisa jadi dia salah mendengar. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, kenapa terjadi salah penulisan, salah penukilan? Zaman dahulu ya ikhwan, ya, tidak dikenal yang namanya titik. Ya, harokat. Ini tidak dikenal dalam bahasa Arab dulu. Ya. Sehingga rentan sekali terjadi perbedaan dalam penulisan. Ya, pembacaan, dalam pembacaan sebuah teks. Karena kemungkinannya bisa macam-macam. Contohnya huruf H. Huruf H ini bisa dibaca ja, bisa dibaca kho. Kenapa? Karena dulu tidak ada titik. Ya, kemudian huruf ro. Ro itu bisa dibaca dua. Bisa dibaca ro, bisa dibaca zai. Bisa dibaca za. Ya, karena sama, dulu tidak ada titik. Jangan bayangkan ada titik. Ya, nah, inilah sebab-sebab kenapa terjadi kekeliruan dalam menukilkan hadis. Karena bisa jadi di majelis tersebut salah mendengar atau kurang dia pendengarannya, atau dia ya salah dalam memberikan titik dan harokat. Qala ta'rifu lughatan ismu maf'ul minat tashif wa huwa al-khata'u fi shahifah. Al-mushahhaf ini adalah isim maf'ul dari tashif, yaitu kesalahan yang terjadi dalam lembaran. Kesalahan yang terjadi dalam lembaran. Wa minhu as-sahafi wa huwa man yukhti'u fi qira'ati as-sahifah. Kemudian dari kata tashif ini juga diambil sahafi. Ya. As-sahafi ini juga diambil dari kata tashif, yang artinya adalah man yukhti'u fi qira'ati as-sahifah. Orang yang keliru ketika membaca lembaran-lembaran. Ya. Wa yughayyiru fa yughayyiru ba'da al-fadhiha. Maka dia pun merubah sebagian lafaz disababi khata'ihi fi qira'atiha. ya, dengan sebab kesalahan ketika membacanya, ketika membaca lembaran-lembaran tersebut. Ini asal-muasal penamaan, ya, at-tashif. Ini asal-muasal penamaan at-tashif, yaitu bermula dari apa? Kesalahan dari pembacaan, salah membaca. Kalau istilahan, ada pun secara istilah, taghyirul kalimati fil hadith ila ghairi ma rawaha ats-tsiqat lafdhan aw ma'nan. Perubahan kalimat atau perubahan kata yang terjadi pada hadis, ya, kepada ila ghairi, kepada yang selain diriwayatkan oleh rawi-rawi yang tsiqat. Jadi berubah dari riwayat periwayatan rawi-rawi yang tsiqat. Lafdhan aw ma'nan, baik secara lafaz maupun secara makna. Baik secara lafaz maupun secara makna. Jadi adanya perubahan kata-kata dalam sebuah hadis, ya, sehingga menyelisih apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang siqat. Qala hamiyatuhu wa diqqatuhu. Ya. Pentingnya pembahasan ini dan juga kedalamannya. Qala wa huwa fannun jalilun daqiq wa taqmunu ahammiyatu fi kashfil akhta' allati waqa'a fiha ba'dur ruwah. Maka bidang ini, yakni mengenal hadis mushaf, ini adalah bidang yang mulia dan membutuhkan kedetailan. Taqmunu ahammiyatu fi kashfil akhta'. Ya, pentingnya pembahasan tentang mushaf ini tampak ketika kita ingin menyingkap kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sebagian ruwat, sebagian rawi hadis. Qala wa innama yanhadu bi a'ba'i hadhil muhimmah hudzaqu al-hudzaqu min al-huffat kadaru qutni. Hanya saja yang memperhatikan pembahasan ini hanya para huffat, jadi para hafid hadis yang dikenal dengan kecerdasannya, artinya dikenal dengan luasnya ilmu dan kedalaman dan dalamnya ilmunya, seperti Ad-Daruqutni, seperti Al-Imam Ad-Daruqutni. Ya. Jadi tidak sembarang orang yang memahami tentang tashiful hadis, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan, ya, yang sangat mendalam dalam riwayat hadis yang bisa membahasnya. Qala taqsimatuhu. Sekarang beliau bahas tentang pembagian-pembagian hadis mushaf. Qala qasamal ulama'ul mushaffa ila thalathati taqsimat. Kullu taqsimin bi'tibarin wa ilaika hadhihi taqsimat. Para ulama membagi hadis mushaf menjadi tiga jenis. Dan setiap jenis, ya, terbagi lagi. Ada penjelasannya terlebih. Yang lebih detail. Maka inilah pembagian hadis mushaf. Yang pertama, bi'tibari mauqihi, ditinjau dari letak. Ditinjau dari letaknya. Ya. Hadis mushaf ditinjau dari letaknya, dia terbagi lagi. Ya, menjadi dua jenis. Qala yanqasimu al-mushaf bi'tibari mauqihi ila qismain. Maka ditinjau dari tempatnya, hadis mushaf itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tashifun fil isnad. Terjadinya tashif pada sanad. Contohnya, ya, hadithu Syu'bah anil Awam bin Murajim. Sahafahu Ibnu Ma'in faqala anil Awam bin Muzahim. Tashif yang terjadi pada sanad adalah apa yang diriwayatkan oleh Syu'bah dari Al-Awwam bin Muzahim. Abin Murajim. Nah, saya juga jadi tashif ini, ya. Ya, Al-Awwam bin Muzahim. Ini ditashif oleh Ibnu Ma'in, dia meriwayatkan dengan Al-Awwam bin Muzahim. Aslinya apa? Murajim. Ya, ra-nya tidak ada titiknya. Jim ada titiknya. Kemudian ditashif. Ya, ra-nya berubah menjadi zai. Ada titiknya. Kemudian jimnya tadi hilang titiknya. Jadi muzahim. Ini namanya tashif. Kemudian yang kedua, tashifun fil matan. Misaluhu hadithu Zaid ibn Thabit. Anna Nabiya SAW ihtajara fil masjid. tashif yang terjadi pada matan. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis dari Zaid bin Thabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beristirahat di masjid. Qala sahhafahu Ibnu Lahiyah faqala ihtajama fil masjid. Kemudian Ibnu Lahiyah ya melakukan tashif, berubahlah ihtajara menjadi apa? Ihtajama. Karena ra dan mim itu hampir mirip ya, apalagi dalam khot rik'ah. Mirip antara ra dan mim. Sehingga ya diriwayatkan dengan ihtajama dan ihtajara. Ya, maka yang ihtajara ihtajama ini merupakan tashif. Ya, ini merupakan tashif. Kemudian yang kedua, ditinjau dari mansyaihi. Ya. Dari sebabnya. Ya. Bagaimana muncul tashif tersebut? Kalau tadi tempatnya di mana tashif tersebut terjadi. Kalau wayan qasimu bi'tibari mansyaihi ila qismain aidan. Kemudian ditinjau dari sebab munculnya, ya, dia terbagi menjadi dua jenis juga. Yang pertama tashifu basor. Tashif karena pandangan. Wa huwal aktsar, dan ini yang lebih banyak. Ay yastabihu al-khattu ala basaril qari imma li rada'atil khat au adami naqtihi. Ya. Sebabnya adalah kesamaran yang ada pada tulisan. Ya. Kesamaran yang ada pada tulisan, pada khot. Jadi khotnya di mata sang penukil atau penulis hadis, ya khotnya sulit dia baca. Imma li rada'atil khot au adami naqtihi. Bisa jadi karena memang jelek tulisannya atau karena apa? Ketiadaan titik. Ya, karena enggak ada titik. Maka dia salah membaca dan salah menulis penyalinnya. Contohnya ya, contohnya dalam hadis disebutkan man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan minasyawal atau min syawal. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia melanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sittan, unduru, sittan. Ya, 6 hari. Qala sahafahu Abu Bakar As-Suli faqala man soma Ramadan wa atba'ahu syai'an. Ya, kalau kita lihat syai'an dengan sittan ini mirip. Sittan dengan syai'an. Fasahafa sittan ila syai'an. Maka di sini terdapat tashif sittan menjadi syai'an. Karena salah melihat teksnya. Ya, di teksnya dia lihat sittan. Dia salin jadi apa? Syai'an. Padahal apa? Sittan. Apa bedanya Ustaz? Beda ya. Kalau sittan itu berarti apa? Puasanya 6 hari. Ya, puasanya 6 hari. Kalau syai'an ya terserah, yang penting Anda puasa di bulan Syawal. Yang penting puasa, mau 6 hari, mau 1 hari, mau 5 hari, monggo terserah. Ya. Ini namanya tashif. Kemudian tashifu sima atau tashifu sam'i. Ini tashifun man sya'uhu roda atau sama. Ya. Ini tashif yang terjadi karena buruknya pendengaran. Au bu'du sami atau jauhnya orang yang mendengar hadis. Au nahu dzalik. Dan yang semisalnya. Ya, kita sudah jelaskannya tadi ya, tergambar kan? Ya, zaman orang-orang zaman dulu ketika melakukan menyampaikan hadis, ya, mereka menggunakan orang-orang yang menyampaikan hadis dari sang muhaddits. Maka kemungkinannya ada yang salah dengar. Contohnya kata beliau, fatastabihu alaihi ba'dul kalimat, maka tersamarkan beberapa kata padanya. Likauniha ala waznin sarfiyyin wahid, karena timbangan dari kata tersebut hampir mirip atau sama timbangannya. Contohnya hadithun marwi an Asim al-Ahwal. sahafahu ba'duhum faqala an wasil al-ahdab. Ahwal dengan ahdab, ya, asim dengan wasil, nah ini mirip. Asim, wasil. Ahwal ahdab. Nah, ini wazannya mirip. Ini wazannya mirip. Jadi dia keliru mendengarnya. Qala bi'tibari lafzi. Kemudian yang ketiga, hadis mushaf dilihat dari lafaz atau maknanya. Fa in qasimu bi'tibari lafzihi au ma'nahu ila qismain. Maka ketika ditinjau dari lafaz dan maknanya, hadis mushaf terbagi menjadi dua. Yang pertama tashifun fil lafaz. Ya, yang pertama tashif pada lafaz. Dan ini banyak. Ya. Baik. Contohnya apa? Yang kita sebutkan tadi. Ya, ihtajama menjadi ihtajara menjadi ihtajama. Ya, ini contohnya. Jadi tasifnya terdapat pada lafaz. Contohnya lagi apa? Sittan. Atba'uhu sittan, atba'ahu syai'an. Ya, kemudian asim al-ahwal menjadi wasil al-ahdab. Ini pada lafaz. Dan sana ada pada makna juga, terjadi pada makna. Ya, tasif ya terjadi pada makna. Ay yubkiya ar-rawi al-musahhif al-lafdhu ala halihi. Lakin yufassiruhu tafsiran yadullu ala annahu fahima ma'nahu fahman ghayra murad. Kemudian tashif pada makna, yakni sang rawi yang melakukan tashif, dia tetap meriwayatkan dengan lafaz yang benar. Akan tetapi, dia menafsirkannya dengan tafsir yang menunjukkan bahwa dia memahami apa yang diriwayatkan dengan pemahaman yang keliru. Jadi tasifnya itu terjadi pada maknanya. Bukan itu makna yang diinginkan dalam matan, tapi kemudian dia memahaminya dengan pemahaman yang keliru. Contohnya ucapannya Abu Musa Al-Anazi, ya, Al-Anazi ini nisbat pada qabilah. Nama sebuah qabilah Anazah. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa nahnu qaumun lana syarafun. Nahnu min Anazah shalla ilaina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah suatu kaum yang memiliki kemuliaan. Kami dari Bani Anazah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap kami. Ya. Lalu bagaimana muncul pemahaman yang semacam ini? Karena dia mendengar sebuah hadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila Anazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Anazah. Fatawahama annahu shalla ila qabilatihim. Maka mereka mengira bahwa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap kabilah mereka. Wa innamal anazatu huna al-harbatu tunsabu baina yaday musalla au baina yaday musalli. Padahal yang diinginkan Anazah di sini adalah semacam tombak yang ditancapkan di hadapan orang yang sedang sholat, ya, sebagai sutrohnya. Nah, dia kira Anazah ini kabilahnya dia, padahal Anazah adalah apa? Tombak yang ditancapkan di hadapan di hadapan seorang yang sedang sholat. Ya, ini tashif yang terjadi pada makna. Kemudian kata beliau taqsimul Hafidz Ibnu Hajar. Hadza waqad qasama al-Hafidz Ibnu Hajar at-tashhifa taqsiman akhar. Faja'alu qismain. Ya. Adapun al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau telah membagi at-tashhif dengan pembagian yang lain. Maka beliau menjadikan at-tashhif menjadi dua. Wahuma di antaranya atau keduanya, yang pertama adalah al-mushahhaf. Wa ma kana taghyiru fihi binisbati ila naqtil huruf ma'a baqa'i suratil khat. Yang pertama al-mushahhaf, menurut al-Hafidz al-mushahhaf ini adalah perubahan yang terjadi ya, karena titik yang ada pada huruf, ya, karena titik yang terjadi pada huruf, ya, seperti wasil dari seperti apa tadi kasus yang apa namanya, mana yang titik ya, muzahim dengan murajim tadi, ini muzahim dengan murajim, tasif yang terjadi karena salah membaca titik. Ini namanya mushaf. Kemudian ada yang namanya muharraf. Ya. Wa ma kana taghyiru fihi binisbati ila syaklil huruf ma'a baqa'i suratil khat. Ini yang beda adalah harokatnya. Ya. Dia enggak salah baca titiknya, tapi harokatnya yang berbeda. Ya, harokatnya yang berbeda. Ini namanya adalah al-muharraf, tahrif. Ya, ini pembagian Al-Hafid Ibnu Hajar. Ya, pembagian Al-Hafid Ibnu Hajar. Apa contohnya ya? Apa? Yang terjadi tahrif artinya apa? Bacanya berbeda ya. La ilaha illallah. Enggak ingat saya sekarang ya. Insyaallah nanti kita sampaikan ya tahrif yang apa? Bukan karena titik tapi karena salah mengharokati. Baik. Qala hal yaqdahu at-tashifu fi rawi? Kemudian permasalahan selanjutnya, permasalahan yang kelima, apakah tashif ini membuat cacat sang rawi? Qala idza sadara at-tashifu minar rawi nadiran fa innahu la yaqdah fi dhabtihi. Kalau terjadinya itu jarang-jarang, maka ini tidak berpengaruh pada kedobatan seorang rawi. Kalau cuma sedikit saja terjadi. Ya. Li'annahu la yaslamu minal khata'i wat tashif ya al-qalil ahadun. Karena kekeliruan yang sedikit ini tidak seorang pun yang bisa lepas darinya. Pasti ada orang yang melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan. Yang kedua, wa idza kathara dzalika minhu fa innahu yaqdahu fi dhabtihi. Nah, kalau banyak baru dia mencacati sang rawi. Rawinya menjadi lemah. Kenapa? Ya dullu ala khifati dhabtihi, menunjukkan kelemahan kedopetannya. Wa annahu laisa min ahli hadza sya'an, dan dia bukan orang yang apa namanya? Bukan orang yang pantas untuk meriwayatkan hadis. Ya, karena ketidak hati-hatiannya yang meriwayatkan hadis ini bukan sembarangan. Ya, maka kalau cuma sedikit kali terjadi ya, terjadi masalah, tidak mencacati seorang rawi, tapi kalau sudah sering terjadi, ya ini mencacati kedobatannya. Baik, kemudian kata beliau, as-sababu fi wuku'ir rawi fi tashif al-kathir, ghaliban ma yakunu sababu fi wuku'ir rawi fi tashif huwa akhdh al-hadith min butunil kutub was-suhuf. Kemudian apa yang menjadi sebab terjadinya tashif? Ya. Terjadinya banyak tashif. Mayoritasnya sebabnya itu adalah orang mengambil hadis dari kitab dan lembaran-lembaran. Jadi dia tidak mengambil dari mulut gurunya. Ini sebabnya terjadi tashif. Dia hanya mengambil dari lembaran-lembaran. Ya. Wa adamu talaqihi an syuyukh wal mudarrisin. Di mana dia tidak bertemu dengan para masyayikh, dengan guru-gurunya. Ya, dia cuma nyalin saja, enggak kemudian meriwayatkan langsung dari gurunya. Walidzalika hadzara al-a'immah. Ya. Min akhdhil hadis amman hadza sya'nuhum. Maka para ulama melarang untuk mengambil hadis dari orang-orang yang semacam ini, yang dia tidak hadir di majelis, tidak mengambil langsung dari mulut gurunya. Cuma mengambil dari apa? Lembaran-lembaran yang ditulis. Ya, mereka mengatakan wa qalu la yu'khadul haditsu min sahafi. Ai la yu'khadu amman akhadahu minas suhuf. Ya. Tidaklah diambil hadis dari seorang sahafi. Ini orang-orang yang ngambil hadisnya itu dari lembaran-lembaran yang tidak langsung bermulazamah dengan seorang guru. Ya. Dalam ucapan yang masyhur ya, yang sering dibawakan oleh para ulama, man kana syekhuhu kitabuhu ya apa aksar aksara khata'uhu an sawabu an sawabih ya au kama qol, disebutkan dalam sebuah perumpamaan, barang siapa yang gurunya itu adalah buku, maka salahnya itu lebih banyak daripada benarnya, ya, dan menjadi suatu hal yang apa, suatu hal yang menyebabkan dia celaka, ya. Ada sosok yang dinamakan Tumal Hikam atau Tumal Hakim, ya, yang dia mati gara-gara apa? Gara-gara mengambil hadis dari buku. Ya, kok bisa se-ekstrim itu, Ustaz? Ya, bisa. Dia membaca hadis Nabi SAW, ya, habatu sauda daun likuli dawa. Ya, habatu sauda adalah obat dari segala penyakit. Ya, kemudian dia mengambil hadis ini dari sebuah buku. Nah, bukunya itu salah tulis. Habatu sauda, ya, itu dia baca hayatu sauda. Atau tertulis dalam kitabnya itu hayatu sauda. Habatu sauda itu jinten hitam. Hayatu sauda, ular hitam. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya udah mati. Ya, dia berobat dengan ular hitam yang berbisa. Kemudian mati. Ini akibat apa? Mengambil hadis tidak langsung dari gurunya, tapi dari lembaran-lembaran yang tertulis. Kemudian pembahasan terakhir, ya, tentang al-mushahaf, yakni asyharu al-musannafat fihi, yakni apa yang naam, tulisan yang masyhur dalam pembahasan ini, yang pertama adalah at-tashif karya Ad-Daruqutni. Kemudian islahu khata'il muhaddithin karya Al-Khattabi, dan tashifatul muhaddithin karya Abu Ahmad Al-Askari. Ya, Al-Askari. Baik, nah ini kemudian tabelnya nih, antum harus miring ini. Nah ini dia. Pembagian hadis mushaf. Baik. Lagi filahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insyaallah pada pertemuan hari Jumat kita masuk ke dalam sebab-sebab lain yang menjadikan hadis itu tertolak. Yaitu jahalatul rawi, kemudian bid'ah, dan su'u hifdz. Su'u hifdz. Ini jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Naqifilah huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.